السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa kabar para pemirsa Diaga TV rahimakumullah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqamah. Istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan dan juga pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabul Hajj, pembahasan tentang haji. Kita sudah sampai kepada pembahasan tentang tawaful qudumi wa ma yutlabu fit tawafi ammah. Pembahasan tentang tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika kita tiba di kota Mekah. Ya, kita misalnya melakukan ihram dari Madinah, maka sesampainya di Mekah kita tawaf, itu disebut dengan tawaful kudum. Wa ma yutlabu fit tawafi ammah. Dan pembahasan tentang apa-apa yang diperintahkan saat tawaf secara umum. Artinya bukan hanya beliau akan berbicara tentang tawaf kudum, tapi juga akan berbicara tawaf dalam arti yang umum. Bisa tawaf kudum ataupun tawaf yang lainnya. Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, "Thumma yushra'u fit tawaf." Kemudian disyariatkan dalam tawaf itu, "Fayaqifu mustaqbilal baiti." Orang yang akan tawaf, dia berdiri menghadap Ka'bah. Ya, berdiri menghadap Ka'bah. Wa yakunul hajarul aswadu min jihati yaminihi wa ruknul yamani min jihati shimalihi. Ketika dia berdiri di depan Ka'bah, menghadap Ka'bah, maka dia harus melihat agar posisi Hajar Aswad di sebelah kanan. Jadi ketika dia berdiri begini menghadap Ka'bah, Hajar Aswad ada di sebelah kanannya. Sedangkan Rukun Al-Yamani ada di sebelah kirinya. Ini posisi awal ketika kita akan melaksanakan tawaf. Jadi berdiri menghadap Ka'bah dengan memposisikan Rukun Yamani di sebelah kiri dan Hajar Aswad ada di sebelah kanan kita. Lalu dikatakan, wa yata'akharu anil hajari qalilan. Lalu hendaknya kita jangan terlalu mepet ke Hajar Aswad, tetapi kita agak mundur sedikit ila jihati ruknil yamani, ke arah rukun yamani. Jadi tidak pas sejajar dengan Hajar Aswad, tapi agak mundur sedikit mendekati rukun yamani. Fayanwi tawafa lillahi ta'ala. Kalau sudah begitu, badan sudah menghadap Ka'bah. Sebelah kanan kita ada Hajar Aswad. sebelah kiri kita ada ruknul yamani, maka disitulah kita berniat melakukan tawaf. Summa yastalimu al-hajara biyadihi. Kalau sudah berniat, maka kita mulai dengan menyentuh Hajar Aswad dengan tangan kita. Ya, kita menyentuh Hajar Aswad dengan tangan kita. Summa yuqabbiluhu. Kemudian mencium Hajar Aswad. Wa yasjudu alaihi salasan. Dan melakukan sujud menghadap Hajar Aswad itu sebanyak 3 kali. Kama taqaddama, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Kemarin ya, di pertemuan terakhir di hari Rabu yang lalu, sudah kita bahas dalil-dalil dan perdebatan ulama terkait dengan permasalahan tersebut. Lalu dikatakan di sini, وَيُكَبِّرُوا ثَلَاثًا. Setelah itu takbir sebanyak 3 kali. Berarti urutannya kalau kita susun ulang, kita sudah masuk ke Masjidil Haram, dari pintu apa sudah kita bahas kemarin ya. Kita masuk, lalu kita menuju Hajar Aswad. Lalu sesampainya di Hajar Aswad, kita hadapkan badan kita ke arah Baitullah atau Ka'bah. Lalu setelah itu, kita pastikan Hajar Aswad di sebelah kanan, rukun al-Yamani di sebelah kiri. Beres itu kita niat, setelah kita niat kita sentuh Hajar Aswad, kita cium, dan disunahkan apabila memungkinkan sujud menghadap apa itu Hajar Aswad sebanyak berapa? Salasan, sebanyak 3 kali, sebagaimana yang sudah kita sebutkan beberapa riwayat terkait dengan permasalahan tersebut. Maka setelah itu dia bangkit sambil mengucapkan takbir salasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa yakulu. Ya, maka saat itu dia berkata, Allahumma imanan bika, wa tasdiqan li kitabika, wa wafa'an bi ahdika, wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diucapkan sebelum mulai berjalan. Summa yamshi ila jihati yaminihi marran ala jami'il hajaril aswadi bi jami'i badanihi wa huwa mustaqbiluhu. Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang tadi kita sebutkan ya, maka setelahnya adalah kita mulai berjalan ke arah Hajar Aswad. Kita kan posisi ada di antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani. Maka kita berjalan menuju arah Hajar Aswad. Ya, menuju arah Hajar Aswad. Lalu setelah itu, dia berjalan menuju Hajar Aswad, ke arah Hajar Aswad. Dan ketika dia melewati Hajar Aswad, dia menghadapkan seluruh bagian tubuhnya ke arah Hajar Aswad. Jadi ketika akan mulai, terbayang para pemirsa Niaga TV ya, kita menghadap apa? Ini Hajar Aswad, ini Rukun Yamani, kan begitu ya. Ketika kita sudah memegang atau menciumnya, maka kita pun mulai apa tuh? Berjalan. Berjalan ke arah Hajar Aswad, ke arah kanan tubuh kita, yaitu berlawanan arah jarum jam. Ya, ketika sampai pas di depan Hajar Aswad, kita yang tadinya ngadep ke depan, berbalik badan lagi seperti ini. Ya, menghadapkan badan kita ke arah apa? Hajar Aswad. Fa idza jawazahu in fatala. Apabila telah melewati Hajar Aswad, dia berjalan ya seperti biasa. Wa ja'ala al-baita an yasarihi. Beres lewat Hajar Aswad, kalau pas di Hajar Aswad kan kita menghadap ke Hajar Aswad, kalau sudah lewat Hajar Aswad, kita normal lagi berjalan dengan posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Ya, bahwa Ka'bah an yasarihi ada di sebelah kiri kita. Lalu dikatakan di sini, wa yatuf, kemudian bertawaf. wa yaqulu indal bab. Ketika sampai di pintu Ka'bah, hendaknya diucapkan kalimat, Allahumma inna hadzal baita baituk wal harama haramuk wal amna amnuk wa hadzal maqamul a'idzi bika minan nar. Itu diucapkan hendaknya ketika apa? Berada di dekat pintu Ka'bah. Wa idza wasala ila ruknil ladzi inda fathatil hijr. Apabila sudah sampai di satu sudut yang sejajar dengan pintu masuk ke Hijr Ismail, atau yang biasa kita sebut dengan istilah apa itu? Rukun Syam, ya. Rukun Syami. Wa yusamma hadzal rukun, mohon maaf, rukun Iraqi. Rukun Iraqi yang sejajar dengan apa? Dengan pintu Al-Hijr, Hijr Ismail. Itu namanya rukun Iraqi. Jadi ada rukun Iraqi, ada rukun Syami, ada rukun Al-Yamani, ada rukun Hajar Aswad. Empat ya, yang ada di sudut-sudut Ka'bah. Nah, kalau kita wasala, kalau sudah sampai ke rukun, ya, dikatakan di sini, فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الرُّكْنِ الَّذِي inda fathatil hijr, kalau sudah sampai kepada rukun, yaitu pojok atau sudut yang bersebelahan dengan pintu Hijr, maka dia mengucapkan tadi kalimat apa? Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaqi ya wan nifaqi wasu'il akhlaqi wasu'il munqalabi bil mali wal ahli wal walad. Ya. Lalu dikatakan, wa yaqulu qubalatal mizab. Dan kalau sudah kita sejajar dengan mizab. Mizab itu kalau pemirsa Niaga TV lihat, itu di Ka'bah itu di atasnya, kita lihat ke atas begitu, ada pembuangan air di situ. Ya ada apa? Pembuangan air ya, berbentuk kotak itu. Dia apa? Membuang air yang ada di atas apa? Di atas Ka'bah. Itu namanya mizab. Apabila sudah melewati mizab, hendaknya mengucapkan doa, Allahumma azillani fi zillika yauma la zilla illa zilluk waskini bi ka'si nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mashraban hani'an la azma'a ba'dahu. Ya la azma'a ba'dahu. Lalu dikatakan di sini, wa yaqulu baina rukni thalis wa rukni al-yamani. Apabila sudah berada antara rukun yang ketiga, yaitu rukun Syam, dengan rukun Yamani, hendaknya mengucapkan apa? Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa 'amalan maqbulan wa tijaratan lan tabur ya azizu ya ghaffar. Itu yang dibaca. Atau dikatakan, wa idza balagha ruknal yamani, apabila telah sampai di rukun Yamani, lam yuqabbilhu, maka tidak perlu dicium itu rukun Yamani. Rukun Yamaninya tidak perlu diapakan, dicium. Bal yastalimuhu wa yuqabbilu yadahu ba'da dhalik. Tapi cukup kita menyentuh, setelah menyentuh kita mencium tangan kita. Wa la yuqabbilu syai'an minal baiti illa al-hajar al-aswad. Dan orang yang melaksanakan tawaf tidak mencium bagian apapun dari hajar dari tidak mencium bagian apapun dari apa namanya dari Ka'bah kecuali Hajar Aswad. Jadi yang dicium hanyalah bagian yang namanya Hajar al-Hajarul Aswad. Kalau dikatakan di sini, summa lalu dikatakan di sini ada penjelasan sedikit dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Wala yastalimu syai'an, dan tidak ada yang disentuh satu bagian pun dari Ka'bah itu illa liyamani. Jadi kalau yang dicium itu hanya apa tuh? Hanya Hajar Aswad, dan yang disentuh hanya rukun yamani. Kalau jamaah haji kita terkadang, mohon maaf, semuanya disentuh. Sampai Hijir Ismail pun disentuh. Atau misalnya makam Ibrahim pun disentuh. Padahal secara ketentuan syariat tidak seperti itu. Yang dicium hanya Hajar Aswad, yang disentuh hanya ar-ruknu al-yamani. Yaitu pun lebih karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan kemarin ya para pemirsa Niaga TV, yaitu hadisnya Umar bin Khattab, di mana beliau berkata, "Inni la a'lam annaka Hajar la tanfa wa la tadur walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Ya kata Nabi, kata Umar, aku tahu kamu hanyalah batu biasa yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak juga mendatangkan madarat. Kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Dan itu tauhid, ya akidah, keyakinan ya. Menisbatkan baik dan buruk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini, "Tsumma idza wasala ila al-hajari," apabila seseorang yang tawaf itu sampai lagi di Hajar Aswad, "kamulat lahu tawafatun," maka itu sudah dihitung satu kali tawaf. Jadi dari Hajar Aswad ketemu Hajar Aswad itu dihitung satu kali tawaf. Ya. Wa yuf'alu dzalika sab'an, hal yang tadi kita sebutkan lakukan sebanyak 7 kali. Ya, lakukan sebanyak 7 kali. Lalu Ibnu Naqib berkata, "Wa yusannu fis salasatil awalu minha al-Isra'u." Disunnahkan pada 3 putaran yang pertama kita al-Isra, mempercepat langkah kita. Itu di 3 putaran pertama disunnahkan mempercepat langkah. Wa yusamma ar-ramal, atau biasa juga disebut dengan ramal. Ya, berlari-lari agak cepat di 1 sampai dengan ketiga. Tawaf pertama agak cepat jalannya, begitupun kedua dan ketiga. Wa inna ma yushra'u huwa wal ibtiba'u fi tawafin yaqibuhu sa'i. Ya, disunnahkan itu pada tawaf yang setelahnya diikuti oleh sa'i. Artinya dalam rangkaian haji dan umrah. Adapun kalau kita sekedar ingin tawaf saja, ya sebagai satu ibadah tersendiri, ya tanpa kita sedang dalam rangkaian ibadah haji dan umrah, maka ya cukup saja kita tawaf tanpa harus tadi apa? Berlari kecil, atau tanpa harus melakukan iktiba, yaitu memasukkan bagian kain yang ada di atas pundak sebelah kanan ke bawah ketiak sehingga ketiaknya apa terbuka, ya itu sudah kita bahas sebelumnya. Fa in rama sa'yu aqiba tawafil qudum fa'alahuma. Ya, dikatakan di sini apabila sa'i dilakukan setelah tawaf qudum, maka dua hal di atas dilakukan juga. Apa itu ar-ramal, lari-lari agak cepat. Yang kedua adalah al-utiba, ya, atau tadi definisinya apa? Kain yang ada di pundak sebelah kanan, ya, kain bagian atas atau kita sebut dengan rida, itu tadinya menutupi sebelah kanan, yang bagian kanan ditaruh di bawah ketiak lalu diselendangkan ke sebelah kiri. Ya. Lalu dikatakan di sini, fa in ramahu aqiba tawafi ammah. Ya. Ta'lam, ya. Artinya kalau tidak diikuti oleh sa'i setelahnya, maka tidak disunnahkan melakukan yang tadi kita sebutkan, ya. Lalu dikatakan, mohon maaf. Wa in ramahu aqiba tawafil ifadah akharahuma ilaihi. Ya, tetapi kalau kita hanya ingin tawaf kudum saja, tawaf datang ya, kita muter Ka'bah 7 kali, udah gitu balik ke hotel. Ya. Artinya tidak diikuti oleh sa'i, maka diakhirkan nanti ke tawaf namanya tawaf ifadah. Ya, diakhirkan pelaksanaan ramal dengan apa tadi? Dengan al-iqtiba, al-iqtiba itu diundur ke tawaf ifadah namanya. Wa yaqulu fi ramalihi, ketika melakukan ramal, lari kecil ketika apa tuh? Ketika berputar-putar Ka'bah, hendaknya mengucapkan Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran. Lalu setelah itu, wa ayyamshi ala mahlihi fil arba'atil akhirah. Kalau sudah kita lari-lari cepat, ya, itu tiga kali, maka di putaran yang keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, itu berjalan secara normal, tidak kencang lagi, ya, tidak cepat. Baik. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang sangat mulia, yang bernama Abdullah bin Umar. Beliau bercerita, Nabi melakukan sa'i, lari-lari kecil, di tiga tawaf yang pertama, wa masya arba'ah. Dan di empat tawaf selanjutnya, Nabi berjalan seperti biasa. Lalu dikatakan di sini, wa yaqulu fiha rabbighfir warham wa'fu amma ta'lam innaka antal a'zam innaka antal a'zal akram. Lalu membaca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu dikatakan wa yuqabbilu al hajar al aswad fi kulli tawfatin. Seorang yang tawaf, setiap putarannya dia disunahkan mencium hajar aswad. Begitupun menyentuh rukun yamani. Wa fil autari akid, apalagi di putaran-putaran yang ganjil. 1, 3, 5, 7. Putaran yang ganjil. Fa in ajaza an takbilihi lizahmatin. Tapi kalau tidak sanggup mencium hajar aswad dikarenakan zahmah, yaitu apa, padat, ya, au khafa an yu'dhi an-nas, atau dia khawatir kalau dia tetap memaksakan diri mencium hajar aswad, dia akan apa namanya menyakiti manusia. Istalamahu biyadihi wa qabbala. Dia boleh memegang hajar aswad kemudian menciumnya. Fa in ajaza istilamuhu bi'asan wa qabalaha. Kalau tidak bisa dengan tangan, ya dengan kayu. Kemudian kayunya yang kita cium. Fa in ajaza asyara ilaihi biyadihi. Kalau tidak mungkin juga dengan tangan tidak bisa, dengan kayu tidak bisa, maka cukup dengan memberikan isyarat, ya, ke arah hajar aswad. Ini barangkali para pemirsa Niaga TV yang sementara bisa kita bacakan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin pengupas bawang merah AGR BWG 25 dari Agrowindo

dan perpecahan. Kalau itu kita anggap sebagai satu dosa, ya satu dosa, tentunya nanti ada beberapa kondisi. Kondisi di mana orang tua memiliki bagian dalam kesalahan tersebut. Ya misalnya orang tuanya membuat satu aturan atau menuliskan sesuatu atau berpesan sesuatu yang menjadikan hal itu terjadi, tentunya ini bisa saja orang tuanya mendapatkan dampak buruk dari sikap anak-anaknya karena dia menjadi sebab, ya menjadi sebab. Tetapi wallahu a'lam bissawab, kalau orang tua tidak menjadi sebab terjadinya kezaliman atau perselisihan atau perpecahan tersebut, maka berlakulah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, seseorang itu adalah tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, bahwa orang yang meninggal ya tidak akan dihukum oleh perbuatan orang yang hidup, kecuali kalau dia menjadi sebab, kan, kecuali kalau dia menjadi sebab perbuatan itu terjadi. Ya, sebagaimana Nabi berkata apa, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk kemudian diikuti oleh manusia, maka orang yang menjadi pelopor kebiasaan yang buruk itu akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti. Hanya saja para ulama membahas, sebagian mengatakan orang tua akan merasa bersedih, ya. Ya, merasa bersedih melihat kondisi anaknya seperti itu. Ini berangkat dari pembahasan tentang apakah orang yang sudah meninggal itu mengetahui kondisi orang yang masih hidup ataukah tidak. Ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berdalil dengan misalnya bahwa Nabi mengajak bicara orang-orang yang meninggal dalam perang Uhud, ya. Nabi bertanya, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah itu adalah benar? Kalau saya sudah mendapatkannya, kata Nabi. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda bahwa apabila keluarga yang mengantarkan jenazah meninggalkan kuburan sebanyak 7 langkah, maka orang yang ada dalam kubur itu bisa mendengar suara terompah orang-orang yang mengantarkan. Itu beberapa dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama, yang pada akhirnya mereka berkesimpulan bahwa ketika Anda konflik, ketika Anda bermasalah dengan kakak beradik, maka orang tua Anda menjadi sedih. Itu dengan pemahaman seperti itu. Ya. Walaupun ini masalah yang diperdebatkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asalnya orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mendengar. Ya, Allah berfirman dalam ayatnya, innaka la tusmi'ul mauta. Ya, engkau tidak bisa menjadikan mendengar orang-orang yang sudah meninggal. Maka sebagian ulama menggabungkan ayat dan hadis-hadis ini dengan berkata, ada kondisi umum bahwa jenazah itu tidak bisa mendengar. Tapi ada kondisi-kondisi khusus, ya, di mana jenazah itu bisa mendengar. Misalnya dalam kondisi tadi mengucapkan salam, ketika kita mengucapkan salam, atau ketika kita meninggalkan mereka 7 langkah dari kubur, ya, dan kondisi yang lain yang ditetapkan oleh hadis Nabi. Lalu kaitan dengan kasus ini, terlepas bahwa orang tua kita tersiksa atau tidak atas perbuatan anak-anaknya tersebut, tentunya ini adalah satu hal yang tidak diperbolehkan, alias kezaliman, ya. Dan kezaliman ya tentunya akan selalu menimbulkan perselisihan, akan selalu menimbulkan persengketaan, pada akhirnya perpecahan, dan na'udzubillahi min zalik, pada level tertentu tidak jarang sampai pada titik perbuatan kriminalitas, sebagaimana yang sering kita dengar, ya. Ada kasus-kasus yang sangat mengerikan, ya, gara-gara harta warisan, ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, adiknya dibunuh, lalu datang lagi saudara kandungnya dibunuh, keponakannya dibunuh. Itu yang kita dengar beberapa waktu yang lalu. Itu akibat tadi ketika syariat Allah tidak dilaksanakan. Artinya terlepas tadi bagaimana kondisi orang tua kita ketika terjadi perselisihan, terlepas itu semua, perbuatan menunda-nunda apalagi menolak pemberian apa namanya pembagian waris tentunya adalah sesuatu yang zalim. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak mau menjalankan syariat sesuai dengan yang Allah turunkan, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim. Dan kezaliman akan berubah menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ya, Nabi dalam hadisnya berkata, "Wattaquz zulma fa innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian dengan kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan kelak pada hari kiamat. Allah alam bissawab. Baik, hari ini sedikit sekali pertanyaan yang masuk. Belum ada pertanyaan yang masuk dari pesan singkat. Kami masih menantikan partisipasi dari para pemirsa Niaga TV. Bisa menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang tentunya sudah kita tampilkan di layar kaca pemirsa. Dan hari ini tentunya kita sedang membahas pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Baik. Masih ada? Sepertinya sudah habis ya. Baik. Baik, karena sudah habis, tidak ada pertanyaan baik telepon ataupun pesan singkat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan ada telepon masuk. Coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikecilkan dulu. Volume televisinya dikecilkan dulu, Bapak. Mohon bertanya. Mohon maaf, Bapak. Saya tidak bisa mendengar. Volume televisinya dikecilkan dulu. Mohon izin bertanya, Ustaz. Baik. Halo? Iya. Iya, izin bertanya. Fokus ke telepon, Bapak. Fokus ke telepon. Iya. Yang ingin saya tanyakan. Halo? Iya, Bapak harus fokus ke telepon. Tidak perlu melihat ke televisi. Iya, Pak. Iya, yang ingin saya tanyakan adalah masalah. Saya pernah mendengar hadis bahwasanya kata Rasulullah setelah kematiannya 100 tahun maka tidak ada lagi sahabat ataupun orang yang hidup. Apakah ini memang benar? Memang sahih hadisnya? Dan kemudian kalau memanglah hadisnya benar, bagaimana masalah keberadaan Nabi Isa? Nabi Isa kan diangkat ke langit sampai sekarang belum meninggal. Baik. Jadi mohon penjelasannya dan mohon pencerahnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada riwayat ya, di sebagaimana disebutkan para ahli hadis ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 100 tahun kata Nabi ya, 100 tahun ya, ini hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah, hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Ara'aitakum lailatakum hadihi fa inna ala ra'si mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahadun. Hadis riwayat Imam Muslim artinya seperti ini. Lihatlah malam kalian ini kata Nabi, ya. Ara'aitakum lailatakum hadihi. Lihatlah malam kalian ini. Maka sesungguhnya tidak ada seorang pun di atas bumi ini yang tersisa hidup setelah 100 tahun. Di atas bumi ini. Nabi Isa tidak di atas bumi, dia di langit. Alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Isa tidak di atas bumi, tapi dia di atas langit. Yang Nabi kabarkan adalah yang di atas bumi, ya. Kalimatnya jelas. Fa inna ala ra'si mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala zahril ard. Ala zahril ard. bukan hanya alal ard tapi ala zahril ard. Tidak ada seorang pun di atas bumi ini yang tersisa hidup setelah 100 tahun. Adapun Nabi Isa sebagaimana kita tahu itu diangkat ke langit dan pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam ya. Di langit keberapa itu? Langit keempat. Kalau saya tidak salah ketemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka beliau tidak masuk ke dalam hadis ini. Ya. Dan tentunya kita mendapatkan dalil yang lain bahwa Nabi Isa itu akan turun pada hari kiamat berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Maka tentunya kita tidak mengambil dalil, satu dalil, menafikan dalil yang lain, terlebih dalil yang satu yang tadi kita baca itu masih kita bisa pahami dengan mudah, yaitu ala zahril ard, di atas bumi, sedangkan Nabi Isa rafa'ahullahu ilaih, Allah angkat ke sisinya, ya. Dan adapun masalah tadi dalil bahwa Nabi Khidir alaihi salam sudah meninggal, tentunya bukan hanya hadis yang riwayat Imam Muslim tadi, ada dalil apa namanya, misalnya firman Allah, Allah berfirman di Quran ya, surat Al-Anbiya ayat 20, surat Al-Anbiya 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld." Kami kata Allah tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau. Ya, kami tidak menjadikan, tidak memberikan hidup abadi kepada seorang manusia pun sebelum engkau. Ini jelas ayat Al-Quran. Begitupun dijadikan dalil oleh para ulama bahwa Nabi Khidir alaihi salam sudah meninggal. Hadis riwayat Imam Muslim di mana Nabi berkata, "Allahumma in tahlik hadhil isabah min ahli al-Islam la tu'bad fil ard." Ya Allah, jika Engkau mengalahkan kelompok yang sedikit ini, saat itu Nabi di perang Badar, ya maka Engkau tidak akan lagi disembah di atas muka bumi ini. Padahal di antara yang ikut perang Badar tidak ada Nabi Khidir. Artinya kalaupun seandainya yang perang Badar misalnya kalah, meninggal semua, masih ada Nabi Khidir. Tapi dikatakan kalau kelompok yang kecil ini meninggal, kalah, maka engkau tidak lagi disembah. Berarti Nabi Khidir sudah tidak ada. Dan masih banyak dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan Nabi Khidir. Misalnya para ulama berkata, ada hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi berkata, "Lau anna Musa hayyan," seandainya Nabi Musa itu masih hidup sampai sekarang, "tidak ada pilihan bagi beliau kecuali dia datang kepada aku dan mengucapkan kalimat syahadat." Dan tentunya hadis ini enggak hanya berlaku untuk Nabi Musa, bahkan Nabi Khidir alaihi salam, seandainya beliau masih hidup di zaman Nabi, tentunya beliau datang mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang tua masih bertanggung jawab terhadap anak laki-laki yang sudah berumur 30 tahun untuk menafkahi dan memberi belanjanya? Dalam hukum syariat yang saya tahu tidak ya. Ya, hanya saja mungkin lebih kepada masalah hubungan yang sifatnya emosional ya, hubungan yang sifatnya hubungan batin antara ayah dengan anak. Adapun secara syariat ya umur 30 ya sudah harusnya dia bisa bekerja sendiri, menafkahi dirinya sendiri dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah berdosa ketika kita khawatir dengan hari esok? Ya, masa depan untuk kehidupan di dunia ini. Allah alam bissawab ya, seorang kalau khawatir dalam arti kehidupan dunia ya jangan, ya tidak boleh seorang berprasangka buruk kepada Rabb-nya, dia tidak boleh berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hendaknya kata Nabi dia perbagus cara dia mencari rizki, lalu dia perbanyak berdoa, perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dia kelapangan. Alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian berhijrah mencari kebahagiaan, mencari kelapangan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan takut ya, berusaha untuk menghindari berusaha menyingkirkan kekhawatiran berlebih terhadap dunia, dan seorang tidak akan meninggal sebelum Allah menyempurnakan rezekinya. Tetapi hendaknya kita khawatir dengan nasib agama anak-anak kita. Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afa. Hendaklah kalian takut meninggalkan satu generasi yang lemah, yaitu generasi yang Allah katakan apa? Dalam ayatnya di surat yang lain dikatakan apa? Allah katakan فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, maka mereka meninggalkan satu generasi yang lemah, أَضَاءُ الصَّلَةِ, yang mereka menyia-nyiakan salat, وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ, dan mereka mengikuti syahwat, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ, maka mereka akan dimasukkan ke neraka ghay. Artinya lebih besar kekhawatiran kita kepada sisi-sisi agama, ya, dan dibandingkan sisi-sisi dunia. Dunia ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan seorang hamba kecuali Allah qaddarahu taqdira. Allah telah kadarkan rizkinya, kadarkan umurnya dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Apakah apabila orang berbuat zalim kepada kita boleh kita balas atau bagaimana? Tentunya hukum asalnya dalam agama keburukan bisa dibalas dengan keburukan yang setimpal. Ya, ada orang yang na'udzubillahi min zalik mematahkan gigi kita. Maka Allah bilang gigi dengan gigi, mata dengan mata, telinga dengan telinga, wal juruhu qisas. Dalam luka itu ada qisas. Ya, tetapi kita tidak boleh melampaui batas. Ya, dan juga tidak bisa kita melakukan itu sendiri. Harus kita bawa ke hukum agar jangan sampai nanti kita membalas malah nanti menyebabkan kelumpuhan atau melebabkan madarat yang lebih besar. Itu harus ada yang namanya kelembagaan, yaitu hukum hudud, ya, namanya iqamatul hudud, ditegakkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di negeri kita ini tidak ada, ya, dan kalaupun harus dibalas itu sifatnya mumatsalah, yaitu setara, tidak bisa lebih daripada itu. Ya, walaupun tadi kita kesulitan karena di negeri kita ini tidak bisa seperti itu. Ya, kalaupun bisa ke pengadilan, mungkin tidak akan sampai kepada apa yang setara. Ya, tapi ya itu harus tetap dilakukan sebagai bentuk memberikan efek minimal. Kalau efek maksimalnya tidak bisa kita berikan, ya yang minimalnya kita lakukan, mudah-mudahan itu mencegah manusia dari menzalimi orang lain. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, suaranya agak dikeraskan agar terdengar lebih jelas. Sudah. Baik, silakan. Ibu bertanya, Ustaz. Iya. Anak ini dia dari Jati. Melihat apa? Anak ini dia dari Jati. Iya, silakan kemudian. Ini kan uang kan sudah menjadi tak mengalir. Satu peninggalan cuma. Mohon maaf Ibu. Ibu suaranya seperti berdengung begitu, tidak terdengar jelas. Bisa bergeser Ibu posisinya? Oh iya. Sudah. Baik Ibu, silakan. Anak umur kan sudah ditinggal jalan tahun yang lalu. Sudah diapakan Ibu? Baik. Kami sudah meninggal sebelum. Lalu? Kami sudah. Iya, ditinggal suami Ibu satu bulan yang lalu. Oh, tahun yang lalu sudah meninggal. Iya. Terus itu tinggal satu-satunya itu di rumah. Lalu? Punya rumah satu-satunya tinggal di rumah. Anu kita cari. Mohon maaf Ibu, mohon maaf saya tidak bisa mendengar, putus-putus dan suaranya juga mendengung, ya. Barangkali bisa Ibu bergeser ke tempat yang lain. Iya Ibu. Masya Allah. Tapi qadarullah sampai ke kita seperti suaranya. Atau Ibu bisa menuliskan barakallahu fiik di via WA. Barakallahu fiik. Baik. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah berikan Ibu keberkahan. Insya Allah. Baik. Tidak terdengar jelas ya. Jadi suaranya seperti apa? Tidak jelas terdengar. Allah alam besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah paman dari sebelah sebelah ibu. Maksudnya apa? Adalah mahram bagi kita, iya. Paman kita dari ibu, paman dari ayah itu mahram. Ya, paman dari ibu atau dari ayah adalah mahram. Pemerintah Arab Saudi menetapkan jamaah umroh haji perempuan umur 45 tahun ke bawah harus disertai mahram. Kebanyakan biro perjalanan menawarkan bisa mengusahakan sertifikat mahram dengan biaya tarif tertentu. Yang demikian bagaimana hukum? Tentunya sudah sering dijelaskan bahwa dalam hadis Nabi beliau melarang seorang muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar tanpa ditemani oleh mahram. Oleh karenanya hukum asalnya dicari dulu mahramnya. Ya, dicari mahramnya, diusahakan mahramnya. Ketika sampai di titik di mana dia tidak bisa mendatangkan mahram dikarenakan faktor tertentu, di mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, dia mungkin saja melakukan safar ya bersama An-Nisa, sekelompok wanita yang thiqat, yang terpercaya, yang afifat, yang menjaga kehormatan dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak dilakukan kecuali dalam kondisi dia sudah berusaha mendapatkan mahram dan dia tidak mendapatkannya. Ya, dia tidak mendapatkannya. Maka dia boleh tadi sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, dia boleh berangkat bersama apa? Sekelompok wanita. Allahu a'lam bissawab. Semua hal buruk yang terbersit dalam hati manusia sebelum dia ucapkan dan lakukan tidak ada catatan sebagai dosa kesalahan. Iya, itu hadis Nabi. Ya, itu adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung saya ada peribahasa, anak pondok selalu ditanya apa sudah hafal alfiyah atau belum. Apakah itu alfiyah? Alfiyah itu nama kitab ilmu nahwu, ya, Alfiyah Ibnu Malik, ya. Dia adalah bait-bait syair yang berisi tentang rincian yang sangat luas tentang ilmu nahwu, ya. Kaitan ilmu nahwu, ya, ilmu yang membahas tentang apa namanya awakhir al-kalimah, tentang tanda baca di akhir-akhir kalimat. Dia membahas tentang apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, tapi dalam bentuk syair, dalam bentuk bait. Tentunya menghafal Alfiyah Ibnu Malik adalah satu kebaikan yang besar. Ya, ketika dia menghafal Alfiyah Ibnu Malik, itu akan menjadi satu modal yang sangat penting. Selain dia menghafal Quran ataupun menghafal hadis, dia tambah menghafal Alfiyah. Tentunya itu adalah satu kenikmatan yang sangat besar kalau bisa hafal Alfiyah. Allah a'lam bishawab. Saya pernah dengar katanya bulan Rajab kita dianjurkan untuk banyak berpuasa, tapi ya saya juga ada dengar tidak dianjurkan berpuasa di bulan tersebut. Bulan Rajab itu bulan haram. Nabi berkata sebaik-baik puasa adalah puasa di bulan haram. Silahkan berpuasa di bulan Rajab tanpa menentukan tanggal tertentu, ya, tapi kita berpuasa secara umum saja diperbanyak tanpa menentukan tanggal berapa, tanpa ada menyebutkan akan begini dan begitu. Allah a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ummu bias di Jambi mau bertanya, suami sudah meninggal 4 tahun lalu, apakah rumah yang ana tunggu sekarang termasuk warisan yang harus dibagi? Ya, kalau memang rumah itu adalah rumah suami, ya itu warisan. Seorang istri ketika suaminya meninggal, dia maksimal hanya mendapatkan 1/8, ya, 1/8 dari harta warisan. Adapun anak 2 orang laki-laki, anak 2 orang laki-laki dan perempuan, itu mereka menjadi asobah. Asobah itu sisa. Jadi berapa nilai harta warisannya? Istri mendapatkan 1/8 dari harta warisan, kemudian sisanya dibagikan untuk anak-anak. Dengan rincian pembagian, laki-laki 2 kali bagian perempuan. Artinya kalau ada anak laki-laki itu 2 orang, misalnya anak perempuan 1 orang, maka bagian laki-laki dikali 2. Laki-lakinya 2, 2 orang kali 2 berarti 4. Anak perempuannya 1, ya 1. 4 tambah 1, 5. Maka setelah diberikan kepada ibu 1/8, harta yang tersisa itu dibagi 5. Setelah dibagi 5, dibagikan lagi kepada anak laki-laki masing-masing 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Nah, itu rumah dibangun hasil bersama. Ya, kalau di hasil bersama ya tidak bisa. Ya paling dibagi dulu kira-kira berapa dihitung dulu kira-kira berapa milik suami. Ya, Allah alam biswab. atau nanti bisa juga ditanyakan di rubrik yang lain ya, yang membahas masalah tersebut. Baik, nanti juga dikatakan bisa dicoba menelepon via WA, apa namanya, via apa, WA call. Allah alam bisa. Baik, saya rasa itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Insya Allah nanti kita sambung lagi di pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.